meski tak pernah ku tahu, kau mengerti jika aku terus berharap. Lewati hari denganmu tanpa sesuatu yang pasti, tak surutkan hati ini mengharapmu. Ku kan menunggumu, selalu menantimu, meskipun dirimu tak menjawab pintaku. Kan menunggumu, selalu menantimu, takkan berhentiku untuk setia mencintaimu. Beribu cara ku tempuh untuk buktikan hati ini, berharap akhirnya kau pun mencintai. Bukan menunggumu, selalu menantimu, meskipun dirimu tak menjawab pintaku. Kan menunggumu, selalu menantimu, takkan berhentiku untuk setia mencintai. Aku